Mitra Bisnis, Indopos menulis, KPK menangkap basa dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor menerima suap 150 juta di Semarang. Salah satu hakim tersebut mempunyai track record sepanjang tahun ini telah membebaskan 5 terdakwa korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Badan Pengurus Setara Institut, Hendardi. Pak Hendardi, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, saya kira begini ya, itu hanya menunjukkan pada kita yang paling penting bahwa rekrutmen hakim-hakim tipikor itu belum memadai ya, sehingga hasil yang diperoleh adalah hakim-hakim dengan kelas semacam ini. Dan itu banyak sekali terjadi atau beberapa terjadi di beberapa daerah kan. Karena itu juga perlu ditinjau tentang pengadilan tipikor di daerah itu. Kalau misalnya kontrol terhadap konteks pemberantasan korupsi itu lemah terhadap mereka. Ya, jadi kalau bisa seenaknya namanya hakim tipikor, tapi malah terima korupsi kan itu atau membebaskan perkara korupsi, dia kan melanggengkan satu sistem yang korup sebetulnya kalau begitu. Kedua, saya kira contoh-contoh semacam ini, dua hakim ditangkap atau sebelumnya juga ada yang ditangkap semacam ini mesti diberikan hukuman yang kuat ya, yang besar. Sehingga ini tidak menjadi semacam preseden. Ada saran Pak, sistem perekrutan seperti apa yang ideal bagi hakim pengadilan tipikor? Ya saya kira Pak, harus lebih selektif lah ya. Ya artinya harus ada evaluasi bahwa sistem rekrutmennya lemah memang. Sehingga menghasilkan hakim-hakim yang kurang memadai atau yang melakukan hal-hal yang sebetulnya tercela. Lalu dampak sosial seperti apa Pak yang akan timbul akibat kasus ini? Penting adalah bahwa apa yang dilakukan para hakim ini melemahkan gerakan anti korupsi sendiri. Sudah pasti itu, melemahkan gerakan anti korupsi. Dan itu tentu saja bisa menyebabkan masyarakat juga cukup kecewa ya untuk melihat apa pemberantasan korupsi yang maju sedikit, mundurnya banyak, maju lagi sedikit, mundurnya banyak. Begitu terus ininya. Kalau soal peradilan, lembaga peradilannya, dia kan memang dibutuhkan. Tetapi soalnya adalah apakah peradilan-peradilan tipikor di berbagai daerah itu perlu didirikan, itu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, apakah masih harus terus diadakan, dan kalau diadakan apakah ada jaminan terhadap sistem rekrutmen para hakim yang cukup baik dan pengawasan yang cukup baik, itu yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPK maupun Mahkamah Agung sendiri. Ya kalau tidak bisa misalnya tidak ada jaminan malah peradilan tipikor di daerah lebih banyak membebaskan para tersangka korupsi, ya buat apa diadakan? Lebih bagus dipusatkan aja di Jakarta semua. Begitu sekalipun itu biayanya akan lebih mahal. Demikian Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi. Saya Wendy Lim.